بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Panas. Khonafitin azzakumullah. Kita masih pada perbincangan tentang sejarah munculnya nama Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah. Dijelaskan oleh muallif hafizahullah bahwasanya kaum muslimin di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ummatan wahidah, umat yang satu. Mereka semua disebut dengan muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Disebutkan oleh beliau sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang memberitakan akan munculnya perpecahan pada umat ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya perpecahan ini tidak mempengaruhi keutuhan umat Islam di tiga generasi umat ini. Di era sahabah, era tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan disebutkan beberapa alasan oleh beliau kenapa perpecahan tersebut tidak ngefek terhadap keutuhan umat Islam. Sekarang beliau akan menjelaskan kondisi yang menimpa kaum muslimin setelah era keemasannya. Setelah tiga generasi yang utama mereka. Qala al-muallifu hafizahullah. Wa ba'da inqida'i 'asr al-qurun al-mufaddalah. Ikhtalata al-muslimuna bighayrihim min ashabi ad-diyanat al-mukhalifah. Wa 'urribat 'ulum ahli al-milal al-kafirah. واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال فصار منهم الوزراء والمستشارون فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت الباطلة ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. Kata beliau, setelah selesainya masa tiga generasi utama, setelah pasca tiga generasi utama umat ini, muncul berbagai macam peristiwa dan kejadian di tengah-tengah kaum muslimin. Di sini beliau menyebutkan beberapa di antaranya. Ini semua terjadinya di luar, setelah tiga era keemasan Islam. Yang pertama ialah ikhtalatal muslimuna bighairihim min ashabid diyanatil mukhalifah. Kaum muslimin sudah bercampur baur dengan komunitas selain muslim dari kalangan orang-orang yang memiliki agama yang menyelisihi Islam. Ini yang pertama. Muslimin sudah membaur dengan non-muslim, dengan ahli kitab, dengan musyrikin, dengan yang lain-lainnya. Yang kedua, ilmu-ilmunya orang-orang kafir diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Ilmunya orang-orang filsafat Yunani, ilmunya ahli kalam, itu semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Tiga, وَتَخَذَ مُلُوكُ الْإِسْلَامِ بَعْضَ الْبِطَانَاتِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. Sebagian penguasa-penguasa Islam menjadikan teman-teman dekatnya, orang-orang di sekitarnya itu dari kalangan orang-orang kafir dan dari kalangan orang-orang yang sesat. فَصَارَ مِنْهُمُ الْوَزَرَاءُ وَالْمُسْتَشَارُونَ. Sehingga diangkat dari mereka-mereka tadi, ada yang jadi menteri, ada yang jadi penasihat, penasihat raja. Dari kalangan orang-orang kafir, dan dari kalangan orang-orang yang sesat. Tiga poin disebutkan oleh beliau. Muslimin sudah mulai bercampur dengan non-muslim, ilmu-ilmunya orang-orang kafir diterjemahkan dalam bahasa Arab, penguasa yang ada, orang-orang di sekitarnya, menterinya, penasihatnya, dan segala macamnya, itu dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan orang-orang yang sesat. Ini semuanya barakallahu fikum terjadinya pada kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah. Barakallahu fikum. Akhirnya apa kata beliau? Fashtaddal khilaf. Maka perselisihan pun semakin tajam. Wata'addadatil firaq wan nihal. Bermunculan ragam firqah, firqah dan pemahaman-pemahaman sesat. Wanajamatil madzahibul batilah, dan muncul baru mazhab-mazhab yang batil di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu terus berlangsung sampai hari kita ini, kata beliau, dan sampai ila insyaallah. Semenjak itulah barakallahu fikum, Islam yang sebelumnya itu jelas gamblang, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, satu umat, ketika itulah Islam terpecah belah. Terjadi pengkotakan-pengkotakan dalam tubuh Islam, perpecahan-perpecahan dalam tubuh Islam. Maka ketika itu Islam yang sesungguhnya yang sahih mulai tersamarkan. Saat itulah para ulama kita memunculkan nama-nama syar'i untuk menjelaskan kepada kaum muslimin Islam yang sahih, muslimin yang istiqamah di atas sunnah nabinya. Dimunculkan nama ahlus sunnah, dimunculkan nama ahlul hadis, dimunculkan nama ahlul athar, dimunculkan nama al-firqatun najiyah, dimunculkan nama taifah al-mansurah, dimunculkan nama salafiyin. Semuanya satu, menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, sekaligus menjelaskan itulah Islam yang benar. Nama-nama tadi, sebagiannya diambil dari sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Seperti nama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu diambil dari hadis iftiraqil ummah. Hadis yang menerangkan kepada kita tentang perpecahan umat. Umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka adalah Rasul dan para sahabatnya. Al-firqatun najiyah diambil dari situ. Contoh yang lain seperti at-taifa al-mansurah, diambil dari sabda Rasulullah SAW, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalaqahum hatta yati amrullahi wahum kadhalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang menang terang-terangan di atas kebenaran. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mansurin, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Tidak membahayakan mereka yang mengemosi mereka atau menyirsihi mereka hingga datangnya perkara Allah dan mereka tetap demikian. Ta'ifah mansurah, diambil dari sini. Juga seperti nama salaf. Nama salaf, salafi, salafiyin, dakwah salafiyah. Itu diambil dari sabdanya Rasulullah. Ketika beliau berkata kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, menasihati putrinya, Rasul mengatakan, ittaqillaha wasbiri, ittaqillaha wasbiri, fa'innahu ni'mas salaf ana laki. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wahai putriku, dan sabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Ni'mas salaf, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku, kata Rasul. Diambil dari situ nama salaf, nisbahnya salafi. Kalau banyak salafiyin, dakwahnya salafiyah, akidahnya salafiyah, manhajnya salafi. Dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian nama-nama tadi itu disebutkan dalam rangka untuk mengcounter pemahaman bid'ah yang muncul kala itu. Ketika mereka memunculkan beragama dengan ra'yu, dengan pendapat-pendapat semata, dengan akal-akal semata, dimunculkan ahlul hadithi wal athar. Muslimin yang benar adalah muslim yang kembali kepada hadis, yang kembali kepada atharus salaf. Namanya ahlul hadith, ahlul athar. Untuk membantah mereka, ashabul lahwa'i wal bidah, yang menonjolkan ra'yunya, menonjolkan akal fikirannya. Ketika bermunculan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, baik bid'ah akidah, bid'ah amaliyah, ataupun yang lain-lainnya, dimunculkan nama ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Muslimin yang sahih, Islam yang sahih, adalah Islam yang kembali kepada sunnah, bukan pada bid'ah. Ketika melihat kaum muslimin tentang perenang terpecah belah dengan berbagai macam sekte, pemahaman, dan segala macamnya, dimunculkan nama al-jama'ah, ahlul jama'ah. Ini orang-orang bersatu, yang kumpul, yang tidak berpecah belah, bersatu di atas sunnah. Digandeng ahlus sunnati wal jama'ah. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bukan bid'ah, dan bersatu di atasnya, tidak berpecah belah. Sehingga nama-nama tadi syar'i, bukan nama-nama hizbiyah. Sebab orang yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah, mereka yakin berada di atas Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh, bukan sebagian Islam tanpa sebagian yang lain. Semenjak itulah dimunculkan nama-nama tadi, sehingga tidak lagi menggunakan nama muslimin, tapi menggunakan nama-nama tersebut. Barakallahu fikum. Sampaikan, kami ahlus sunnah wal jamaah. Nah, oh ini yang betul. Yang lainnya di Arab. Kamu siapa? Khawarij. Bukan ahlus sunnah. Kamu siapa? Syiah rafidhah. Bukan ahlus sunnah. Kamu siapa? Qadariyah. Bukan ahlus sunnah. Kamu siapa? Murjiah. Bukan ahlus sunnah. Terbedakan dengan nama-nama tadi. Dan itu bukan semata-mata nama, tapi menjelaskan tentang pemahaman dan prinsip yang dipegang. Muslimin itu ialah kaum muslimin yang berislam dengan bimbingan sunnah bersatu di atasnya. Barakallahu fikum. Jelas. Gamblang ketika itu. Muslim paham. Oh, itu ya betul. Tapi kemudian barakallahu fikum. sekte-sekte yang menyimpang tadi. Namo kalah. Mereka juga menamakan dirinya sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Sekte As'ariyah mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Maturidiyah Qadiyah mengatakan kami. Apalagi firqah-firqah yang muncul belakangan. Mereka semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kembali kepada kitab Allah, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwanul muslimin, kami ahlu sunnah. Jamaah tabligh, kami ahlu sunnah. Hizbut Tahrir, kami ahlu sunnah. Al-Qa'idah, kami ahlu sunnah. ISIS, kami ahlu sunnah. Semuanya mengatakan kami ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Akhirnya tersamarkan kembali. Maka para ulama belakangan, ulama mutaakhirin, dan sudah ada semenjak sebelum zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka memunculkan dan memasyhurkan nama salaf untuk menerangkan kepada kaum muslimin bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah yang benar adalah yang beragama di atas bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya SAW dengan pemahaman salaf. Maka terbedakan lagi ahlu sunnah yang benar dengan ahlu sunnah yang imitasi. Ditanyakan kepada ikhwanul muslimin, apa pedoman kamu? Alkitab was sunnah. Dengan pemahaman siapa? Hasan al-Banna. Anta ikhwanul muslimin, bukan ahlu sunnah. Ditanyakan kepada jamaah tabligh, apa pedoman kamu? Alkitab was sunnah. Dengan pemahaman siapa? Muhammad Ilyas. Anda bukan seorang ahlu sunnah. Jamaah tabligh. Ditanyakan lagi. Semua kelompok-kelompok tadi ditanyakan satu persatu. Apa pedoman kalian? Quran dan sunnah. Dengan pemahaman siapa? Mereka semuanya subhanallah secara alami itu menyebutkan pemahaman tokoh pendirinya masing-masing. Ini dengan pemahaman Syekh Tariqat Sufiyah. Ini dengan pendapatnya Fulan, Wa'alan. Ketahuan belangnya. Ternyata ucapan kalian kitab sunnah itu hanya kamuflase. Upaya pembodohan umat. Ternyata kalian kembali kepada tokohnya masing-masing. Ditanyakan kepada ahlu sunnah, apa pedoman kamu? Alkitab sunnah. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman salaf. Siapa salafmu? As-sahabah, at-tabi'in atau at-tabi'in? Salafun as-salih. Nah. Ini dia ahlu sunnah. Jelas. Sampai detik ini barakallahu fikum, ashabul ahwa'i wal bid'ah yang jelas dan gamblang penyimpangannya, tidak ada yang mau menamakan dirinya salafi. Bahkan mereka semua dengan tegas menyatakan anti salafi, bersatu padu untuk melawan salafi. Alhamdulillah. Jelas penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada sejarahnya ikhwanul muslimin mengatakan kami salafi. Tidak ada. Tidak ada jamaah tabligh mengatakan kami salafi. Tidak ada. Tidak ada dari kalangan kaum tarekat sufiyah mengatakan kami salafi. Tidak ada. Jelas. Sehingga sudah semakin jelas perbedaan antara ahlu sunnah yang sesungguhnya dengan ahlu sunnah yang imitasi. Dengan satu prinsip tadi. Salaf. Kembali kepada pemahaman salaf. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, muncul lagi penyimpangan-penyimpangan berikutnya, paham-paham berikutnya. Tidak hanya mengatakan Quran sunnah, tapi juga mengatakan dengan pemahaman salaful ummah. Kami salafi. Ya, salafi. Dakwah kami dakwah salafiyah. Prinsip kami Quran sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Sebagian ahlu sunnah bingung lagi. Kalau yang dari kalangan ahlu bidah yang lain tidak ada yang bingung. Mereka sudah jelas ahlu bidah. Ini intern di karangan para pemerhati salaf. Sehingga dari kalangan Ahlul Bidah memandang, tuh ribut sendiri antar salafi, salafi A dengan salafi B, ribut. Padahal tidak ribut. Tidak ribut. Tapi itu adalah upaya untuk memilih dan memilah. Mana yang asli, mana yang imitasi. Nah, terus gimana caranya untuk meng-counter yang satu ini? Ya? Ketika antum berteriak, Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka mengatakan, kami juga. Dakwah kami, dakwah salafiyah. Mereka mengatakan, kami juga. Akidah kami, akidah salaf. Kami juga. Atributnya mirip. Saya tidak mengatakan sama. Mirip. Nah, serupa tapi tak sama. Lama-lama semakin beda. Yang ini berarti na'azakumullah. Oleh para ulama, para ulama una dituntut pembuktiannya. Para ulama tidak memunculkan nama yang lain. Mereka tetap dengan nama salaf, mana salaf, akidah salaf, dakwah salaf. Tetapi untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, pembuktiannya. Apakah betul-betul mereka semua di atas usul salafiyah, prinsip-prinsip salaf ataukah tidak? Dibuktikan pada dakwah mereka, pada akidah mereka, pada tingkah laku mereka, pada tindak tanduk mereka. Yang satu mengatakan kami Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, tapi ngebom di Bali. Bom satu, bom dua. Antum tahu kan siapa pelakunya? Itu terang-terangan mengatakan Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kita mengatakan Anda bukan salafi. Anda salafi. Para kelas itu. Ada bedanya ya? Dikarenakan Anda melakukan sebuah tindakan-tindakan yang justru bertentangan langsung dengan prinsip salaf. Tindak tanduk Anda membuktikan Anda bukan salafi. Anda salafi. Paham ya? Enggak pakai i, pakai i. I imitasi. Barakallahu fikum. Yang satu menyatakan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Ternyata dia menyatakan yang namanya iman itu tidak bertambah dan berkurang. Iman itu enggak sangkut pautnya dengan amal. Kufur itu cuma satu, kufur juhud. Kalau menentang, mengingkari, maka kafir. Tidak ada lagi yang lain. Maaf, Anda bukan salafi. Anda salafi. Anda telah memunculkan pemahaman murji'ah dalam perkara iman. Anda akan dirinci pada prinsip-prinsip yang disebutkan dalam kitab ini insyaAllah. Terbukti dengan akidahnya, dengan statementnya, dengan pernyataannya. Bukan salafi. Anda salafi. Faham? Diwujudkan dan dibuktikan. Barakallahu fikum. Kami salafi, dakwah kami dakwah salafiyah, akidah kami akidah salaf, yang kami kaji kitab-kitabnya para ulama salaf, kita mengkaji sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya, Fathul Majid, Surah Thalatha, Kafis Syubuhat, Qawaidul Arba', Surah Sittah dan yang lain-lainnya dari karya-karya para ulama, ulama kami Masyaikhul Kibar, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Buktikan. Buktikan. Harakullah itu. Kan begitu ya. Bukan semata-mata omongan dan slogan. Buktikan. Ternyata barakallahu fikum mereka ini memunculkan sebuah fenomena yang itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka antipati kepada sebagian ulama sunnah, ulama kibar, kibar sunnah yang dikenal kekokohannya di atas sunnah, keteguhan di atas sunnah, dikenal begitu memahami seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan bid'ah, membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. antipati kepada para ulama-ulama tadi. Ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Mereka menikam para ulama ahli hadis, ahli athar. Menjulukinya sebagai ahli tahzir. Menjulukinya sebagai mutasyaddid ekstrim. Menjulukinya sibuknya dengan bantahan-bantahan rudud. Tidak punya karya-karya ilmiah yang lain. Hanya karya-karya rudud, karya-karya bantahan. Dan segala macamnya. Selentingan-selentingan yang begitu menyakitkan. Yang menggambarkan isi hati mereka terkait dengan para ulama. Ulama ussunnah. Hah, Anda bukan salafi. Anda salafi. Ulama salafiyin tidak membedakan semua ulamanya. Semua ulama ussunnah. Ulama ussunnah. Dipegang oleh mereka. Dengan bidangnya masing-masing. Dengan bidangnya masing-masing. Mengaku sebagai salafi. Ternyata terjangkiti virus pergaulan bebas. Bergaul dengan berbagai macam tokoh-tokoh hizbiyin. Yang ini selfie dengan tokoh Hizb Tahrir. Yang itu selfie dengan tokoh Jamaah Tabligh. Yang itu selfie dengan tokoh Ikhwanul Muslimin IM. Yang ini selfie dengan tokoh-tokoh Sufiyah. Yang ini Al-Muhim. Samar sih, enggak semua orang paham masalah semacam ini, tapi yang mengerti prinsip-prinsipnya Ahlussunnah mengatakan ini ada yang enggak beres, penyimpangan. Dikarenakan prinsipnya Ahlussunnah tamayyuz, memisahkan diri dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang penuh dengan syubhat atau penuh dengan fitnah. Enggak mau dengan mereka. Yang ini dirangkul. Mau merangkul Sufiyah, menziarahi tokoh-tokoh mereka di rumahnya. Menyatakan perselisihan antara kami dengan kalian sama seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Masalah-masalah ikhtilaf ahkam saja. Bayangannya mereka Imam Ahmad, tokoh Sufi, Imam Syafi'i. Dan yang lain-lainnya. Merangkul semua kalangan kecuali Ahlussunnah. Maaf, Anda bukan salafi, Anda salafi. Musyarakah da'awiyah. Bersyarikat dakwah dengan tokoh-tokoh hizbiyin internasional. Hada sururi. Wahada ikhwani. Wahada takfiri. Macam-macam. Ajnas wa ashkal. Si mereka, di radio mereka, dan segala macamnya. Maaf, Anda bukan salafi. Anta salafi. Diwujudkan. Dikarenakan ini merupakan terapan, bukan slogan, bukan pengakuan. Dan subhanallah disebutkan oleh para ulama, orang itu dikatakan sebagai Ahlussunnah, sebagai seorang salafi, ketika semua usul, prinsip-prinsip salaf yang mendasar, semuanya sahih. Semuanya benar. Tidak ada yang menyimpang. Satu saja, ingat, satu saja menyimpang dari satu prinsip mendasar, dari prinsip-prinsip Ahlussunnah, maka dikatakan bukan salafi, bukan Ahlussunnah. Dia muslim yang menyimpang. Hati-hati. Tidak semudah yang dibayangkan. Intinya barakallahu fikum. Para ulama unak dulu dan sekarang ikhwan fillah jazakumullah memunculkan nama-nama tadi sebagai nama-nama syar'i untuk menjelaskan tentang siapa kaum muslimin yang benar, muslimin yang seperti yang dulu di zamannya Rasulullah SAW. Ahlussunnah, Taif al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah, Ahli Hadith, Ahli Al-Athar, Salafiyin, dan betul-betul diwujudkan dalam keseharian mereka, terutama dalam perkara-perkara pokok, perkara akidah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara manhaj, perkara prinsip. Wahakala. Katanya mu'allif rahimah, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Walakin bihamdillah, baqiyatil firqatul najiyah, Ahlu sunnati wal jama'ah mutamassikatan bil islamis sahih tasiru alaih wa tad'u ilaih. Tapi alhamdulillah, walaupun kondisi umat islam seperti yang digambarkan di atas, perpecahan, perselisihan, firqah dan segala macam yang sedemikian rupa kenyataannya. Tapi alhamdulillah, al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah tetap berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Berjalan di atasnya, berdakwah kepadanya. Wala tazalu wala tazal bihamdillahi ta'ala misdaqan lima akhbar bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min biqai hadhihi al-firqah wa istimrariha wa sumudiha. Dan akan terus-menerus telah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan terus-menerus bihamdillah kelompok ini sebagai pembenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khabarnya. Firqah ini akan terus ada, akan terus berlangsung, dan akan terus kokoh, menang, dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Wadhalika fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala min ajli baqai hadha din wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidin. Ini semua adalah fadilah, keutamaan dari Allah semata untuk melanggengkan agama ini. Agama Islam akan terus ada dengan adanya Taif al-Mansurah. Dan juga dalam rangka untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menentang, yang menyimpang. Akan terus ada ya, Pak. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang ngumpul, kadang bertebaran di mana-mana. Akan terus ada sampai nanti menjelang hari kiamat. Inna hadhihi ath-thaifatal mubarakah tumathilu ma kana 'alaihi ash-shahabatu radhiyallahu anhum 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Kelompok yang barokah ini, merekalah perwujudan, ya, perwujudan apa yang dulu dipegangi oleh para sahabat, diamalkan para sahabat bersama Rasulullah SAW, baik ucapan atau amalan ataupun akidah keyakinan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka yang selamat itu, al-firqatun najiyah itu, adalah orang-orang yang di atas seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para rasul. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Innahum baqiyatun salihatun. Merekalah sisa-sisa kelompok yang salihah. Minalladzina qalallahu ta'ala fihim. Dari kalangan orang-orang yang Allah katakan tentang mereka dalam ayatnya, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Kalau bukan karena adanya dari generasi-generasi sebelum kalian adanya ulu baqiyah, orang-orang soleh yang sisa, yang mereka mencegah dari kemungkaran, kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Masih akan terus ada di dunia ini, ikhwan, sekelompok orang yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar di setiap umat, dan untuk umat ini al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Ini sejarah munculnya nama-nama tersebut. Merekalah kaum muslimin, merekalah kaum mukminin, merekalah hamba-hamba Allah yang senantiasa di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan definisi ahlu sunnah wal jamaah firqatun najiyah. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Salus Suyuf wal Asinnah ala ahli al-hawa wa ad'iya'is sunnah. Antum tahu artinya apa? Salus Suyuf wal Asinnah. Ya? Menegakkan apa gimana apa namanya? Apa? Bahasa yang tepat itu kalau antum bawa pedang, menghunuskan, masya Allah, menghunuskan pedang dan tombak kepada ahlul hawa dan pengaku-pengaku sunnah. Begitu judul kitabnya, namanya Salus Suyuf wal Asinnah ala ahlul hawa wa ad'iya'is sunnah, karya Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhathiri yang pernah kemari, Syekh Abdullah bin Salfiq. dalam kitab tersebut disebutkan di pasal yang ke-8 beliau menjelaskan tentang al-firqatun najiyah dan sifat-sifatnya. Beliau menyatakan kalau dicetakan punya saya halaman 104. Beliau mengatakan fal firqatun najiyatul mansuratu ila qiyamis sa'ah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin wassahabatil kiram wattabi'in wa atba'ihim waqtafu atharuhum. Al-firqatun najiyah, al-taifah al-mansurah, yang dibela sampai hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah khulafaur rasyidin, para sahabatul kiram, para tabi'in, atau utabi'in. Mereka adalah orang-orang yang meniti jejak langkah generasi salafnya. Tidak disebutkan nama fulan, nama alan. Dikarenakan firqatun najiyah itu adalah sifat. Tidak mengatakan Muhammad, Ahmad. Tidak. Tapi disebutkan sifat-sifatnya. Siapa saja, tanpa terkecuali. Siapa saja yang berpegang teguh, tamassuk dengan Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salaf. Para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Meniti jejak langkah mereka dalam semua aspek kehidupan yang ada. Dialah Ahlu Sunnah, dialah Taifal Mansurah, dialah Firqatun Najiyah, dialah seorang Salafi, dia seorang Sunni. Barakallahu fikum. Dari manapun asalnya, dimanapun dia tinggal, dari suku apa, itu gak dipikir. Yang dibahas prinsipnya ini. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan hum ahlul hadis wa ahlul ilm adzabuna an sunnati min ta'wilatil jahilin wa tahrifatil ghawin wa intihalil mubtilin. Mereka adalah ahli hadis, para ulama-ulama ahli hadis yang membela sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dari takwilnya orang-orang jahil, dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dari syubhatnya ahlul batil. Para ulama-ulama ahlu sunnah, ahli hadis yang membela sunnah, yang membantah bid'ah. Wahumul ladhina ja'alul Qur'an al-azim wa sunnatan musharrafah wa aqidat as-salaf mityasan lil wala'i wal bara'. Mereka, ini lagi menyebutkan sifatnya mereka, ikhwan. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan al-Qur'an al-azim, sunnah yang mulia, aqidah salaf, sebagai barometer untuk al-wala' wal-bara'. Mencintai orang karena prinsip ini, membenci orang lain karena prinsip ini, tidak karena ta'assub dengan rijal, bukan fanatisme tokoh, bukan fanatisme orang, bukan menggunakan tolak ukur akal fikiran, bukan menggunakan ra'yu-ra'yu dan semisalnya. Al-wala' wal-baroknya, cinta dan bencinya dengan Quran, sunnah, dan akidah salaf. Barakallahu fikum. Wahum hafadzatud din. Mereka adalah para penjaga-penjaga agama. Merekalah orang-orang yang mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim. Yang mempelajari tafsirnya. Yang mempelajari hukum-hukum Quran. Mereka lah yang mengkaji, mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang memahami, mengkaji pemahaman salaf, fikihnya kaum salaf. Mereka lah yang duduk bermajlis di halaqah-halaqah ilmu, di masjid-masjid, di majalisul ilm, mengkaji ilmu, mengkaji Quran, mengkaji sunnah. Sebagaimana salafnya mereka terdahulu kala menyampaikannya kepada umat. Mereka lah yang rihlah ilmiah, datang ke sana kemari, di halaqah-halaqah ilmu, di tempat-tempat ilmu, mencari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Rihlah ilmiah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak memiliki tanzim. Tidak memiliki yang namanya tanzim. Hizbiyah, hizbiyah sirriyah. Tidak memiliki yang namanya gerakan-gerakan bawah tanah. Tidak memiliki yang namanya sayap. Entah namanya sayap militer atau semisalnya. Tidak memiliki yang namanya struktural. Dari mulai atas PP, PDP, PP, PP, PP, PW, PD, PC, PDAR. Tidak ada itu. Ahlussunnah tidak memiliki yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mencintai sunnah, yang mengamalkan sunnah, walaknya kepada Ahlussunnah, membenci bid'ah, baroknya kepada ahlul bid'ah. Mereka memusuhi ahlul bid'ah, mentahdir umat dari ahlul bid'ah dan segala macamnya. Itu merupakan ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mencintai sunnah, membenci bid'ah. Mencintai ahlu sunnah, membenci ahlu bid'ah. Itulah yang namanya ahlu sunnati wal jamaah. Itu semua ikhwan terwujud dalam keseharian mereka. Nampak pada akidahnya, pada manhajnya, pada ibadahnya, pada dakwahnya, pada pakaiannya, pada makanannya, pada minumannya, pada akhlaknya, pada adabnya, pada muamalahnya, pada semua aspek kehidupannya. Nampak tamasuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pengakuan tapi pembuktian. Asli bukan imitasi. Itulah ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Dan masih panjang beliau menjelaskan tentang masalah al-firqatun najiyah, ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan beliau menyebutkan tokoh-tokoh mereka sepanjang masa. Dari mulai zamannya sahabat sampai zaman sekarang ini. Untuk melihat dalam kitab Salus Suyuf al-Sinnah ala Ahlil Hawa wa Adi'iyah Is-Sunnah. Ini kitab sudah ada tahun 90-an. Di era tahun 95-96, ini kitab sudah kita kaji, sudah kita baca, dan juga dikaji oleh ustaz-ustaz kita di halaqah-halaqahnya Salafiyin. Kitab yang betul-betul membuat Ashabul Ahwa'i wal Bidah merinding, menjadi momok yang menakutkan mereka. Dari judulnya mereka sudah komplain. Salus suyuf wal asinnah, menguruskan pedang dan tombak kepada ahlul hawa wa adriyai sunnah. Itu semenjak zaman itu sudah ada yang ngomong, kok keras sekali ya, sangar tenang, ekstrim. Usik judule, belum isinya. Isinya ayat, hadis, keterangan para ulama. Barakallahu fikum. Jangan lihat judulnya, isinya ayat, hadis, keterangan para ulama, ulama terdahulu, ulama sekarang dibawakan hadis dengan sanadnya dan segala macamnya. Tapi prinsip-prinsip yang disebutkan di dalamnya, ini prinsip seolah-olah sebagai tombak dan pedang yang siap melibas pemahaman-pemahaman ashabul ahwa'i wal barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang kita bahas terkait dengan ahlus sunnah, itulah ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Terakhir beliau menyebutkan di sini tentang nama-nama ahlus sunnah, al-firqatun najiyah, dan maknanya apa. Qala hafizahullahu ta'ala, asma'ul firqatin najiyati wa ma'naha, nama-nama lain dari firqatun najiyah dan maknanya. Lama kanat hadihil firqatu hiyal firqata salimah minal dalali, tatallab al-amr ma'rifata asma'iha wa alamatiha liyuktada biha. Takala kelompok satu ini, firqatun najiyah, adalah kelompok yang selamat dari kesesatan. Maka ini semuanya menghendaki, mengharuskan kita untuk mengetahui nama-nama kelompok ini, nama-nama al-firqatun najiyah ini. Apa ciri-cirinya, apa nama-namanya, untuk diikuti, dijadikan sebagai tauladan kita. Falaha asma'un 'azama asma'u 'azimatun tamayyazat biha min baini sa'iril firaq. Al-firqatun najiyah memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang besar. Yang dengan nama-nama itu, firqah ini membedakan diri, memisahkan diri dari semua firqah-firqah sesat yang ada. Wa min ahammi hadhil asma'i wal 'alamat, di antara nama-nama dan tanda-tanda yang paling penting untuk firqah ini adalah annahal firqatun najiyah, dikatakan sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang dibela oleh Allah Azza wa Jal, Ahlu Sunnati wal Jamaah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikut maknanya kata beliau. Yang pertama, annahal firqatun najiyah, Ahlu Sunnah adalah kelompok yang selamat. Ay an-najiyatu minan nar, yang selamat dari neraka. Disebutkan Al-Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ketika menjelaskan tentang makna firqatun najiyah, beliau mengatakan najiyatun minal bid'i di dunia wa minan nari fil akhirah. Selamat dari semua bid'ah-bid'ah yang ada di dunia ini dan selamat dari api neraka di akhirat nanti. Haitsu istathnaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firq wa qala kulluha fin nar illa wahidah, yakni laysat fin nar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kelompok yang satu ini. Ketika Rasul menyebutkan semua kelompok-kelompok yang ada, beliau mengatakan semua di neraka, yang satu ini bukan di neraka tempatnya, sehingga selamat dari neraka. Yang kedua kata beliau, annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Ini yang paling al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah kelompok entah perorangan ataukah rombongan yang berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para muhajirin dan para ansar. Haitsu qala fiha nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang di atas seperti aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini, yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-kitab wasunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupan, pembuktian bukan pengakuan. Yang ketiga, anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatu najiyah, orang-orangnya adalah ahlu sunnati wal jamaah. Fahum yatamayyazuna bimizataini azimatain, mereka dikenal memiliki ciri khas dua. Ciri khas yang paling agung ada dua. Yang pertama kata beliau, al-mizatul ula tamassukuhum bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta saru ahlaha, sehingga mereka pun sebagai ahli sunnah. Dikarenakan tamasuk yang begitu kuat, akhirnya menjadi ahlinya. Ahlinya sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Bikhilafi sa'iril firaq, fahiyya tatamassaku bi'ara'iha wa ahwa'iha wa akwali qadatiha, fahiyya la tansibu ila sunnah, wa innama tansibu ila bida'iha wa dalalatiha, kal qadariyah wal murji'ah aw ila a'immatihim kal jahmiyah aw ila af'alihim al qabihah kal rafidhah wal khawarij. Sekarang belum menjelaskan perbedaan ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya sesat. Belum mengatakan berbeda dengan semua kelompok-kelompok yang lain yang sesat. Masing-masing kelompok itu kata beliau berpegang teguh dengan hawa nafsunya, dengan ro'yu-ro'yu pendapatnya semata, dengan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka sendiri. Itu bedanya. Mereka tidak menisbahkan kepada sunnah, tapi mereka menisbahkan kepada pendiri, kepada pencetus, tokoh-tokoh kelompok dan segala macamnya, bukan kepada sunnah. Di antara mereka ada yang menisbatkan diri kepada bid'ah-bid'ahnya dan penyimpangan-penyimpangannya. Seperti sekte Qadariyah. Dikatakan Qadariyah karena ingkar takdir. Nisbah kepada penyimpangannya sendiri. Seperti Murji'ah. Dikatakan Murji'ah li'irja'ihimul amal anil iman, karena mereka tidak memasukkan amal termasuk kategori iman. Penyimpangan Ikhwan. Atau yang kedua, mereka menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh mereka yang menyimpang, atau tokoh mereka telah bertaubat. Contoh Jahmiyah. Jahmiyah menisbatkan diri kepada Jahm bin Safwan As-Samarqandi yang mengingkari semua nama-nama dan sifatnya Allah. Kafir kata para ulama. Contoh yang lain seperti Asy'ariyah menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode kedua kehidupannya. Abul Hasan pertama tokoh Mu'tazilah. Yang kedua transisi, yang kedua Asy'ariyah. Yang ketiga tobat kembali kepada Salafiyah. Di akhir hayatnya beliau menulis banyak kitab menjelaskan akidah beliau yang sungguhnya dan membantah semua pemahaman Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Beliau di akhir hayatnya seorang tokoh Salafi. Asy'ariyah menisbatkan diri kepada beliau pada periode kedua kehidupannya. Asy'ariyah. Yang lain apa? Sururiyah. Ini sebab kepada siapa ya kan? Muhammad bin Surur bin Naif Zain al-Abidin. Hat yang lainnya. Siapa namanya? Oh, Halabiyah. Masya Allah. Halabiyin. Nisbah kepada Ali, Hasan, Ali, Abdul Hamid, Al-Halabi. Al-Muhim. Hakala. Tokoh mereka. Atau yang ketiga. Mereka menisbatkan diri kepada tindakan-tindakan mereka yang kecil. Tindakan-tindakan mereka yang buruk, kata beliau. Contoh kata beliau, Rafidhah. Dikatakan Rafidhah sebab mereka menolak tokoh mereka sendiri. Siapa ya, Pak? Zaid bin Ali. Ada yang mengatakan Musa al-Kadhim. Ketika tokoh mereka itu ditanya tentang dua sahabat yang mulia. Bagaimana pendapat kamu tentang Abu Bakar wa Umar? Dikatakan sama beliau, Huma wazira jaddi. Dua orang ini adalah wazirnya kakekku. Yakni Rasulullah SAW. Ini menteri-menterinya, orang-orang dekatnya kakekku. Orang-orang mulia ini. Langsung ditinggalkan sama Rafidhah. Meninggalkan tokoh mereka sendiri. Maka beliau mengatakan, Rafatumuni fa'antumur Rafidhah. Kalian telah meninggalkan aku. Kamu orang-orang Rafidhah. Yang menjuluki mereka Rafidhah, tokoh mereka sendiri. Kalau bukan Zaid bin Ali, Musa Kadhim. Hada. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, Khawarij. Dikatakan Khawarij dikarenakan mereka memberontak penguasa. Al-Khuruj Al-Hukam, pemberontakan penguasa. Tidak ada yang bagus, semuanya jelek. Satu pun tidak ada yang menisbahkan kepada sunnah. Satu pun tidak ada yang menisbahkan diri kepada hadis atau kepada azhar. Tidak ada. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Beda ya, ikhwan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, al-miza tsaniyah annahum ahlul jamaah liijtima'ihim 'alal haqq wa 'adam tafarruqihim. Mereka dikatakan sebagai ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Dikarenakan mereka bersatu di atas kebenaran. Tolong diingat baik-baik, bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Bukan semata-mata bersatu loh, bukan semata-mata ngumpul, tapi di atas kebenaran. Kata beliau, bi khilafil firaqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang sesat. La yajtami'una 'ala haqqin. Mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Wa innama yattabi'una ahwaahum. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fala haqqa yajma'uhum. Tidak ada hak, tidak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka semua. Kumpul, mereka sudah bisa kumpul. Bisa mengumpulkan 1 juta, 2 juta, 7 juta masa. Bisa. Tapi tidak di atas kebenaran. Itu bukan namanya ahlus sunnah wal jamaah. Harus di atas hak kebenaran. Barakallahu fikum. Inilah ciri khasnya ahlus sunnah. Mereka tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan bersatu di atas sunnah tadi. Bersatu di atas kebenaran tadi. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan mesti di tengah-tengah ahlus sunnah akan terus ada gonjang-ganjing, ada guncangan-guncangan. Dikarenakan untuk istiqomah di atas sunnah sulit. Setiap saat, setiap waktu, ada saja yang terpelanting dari sunnah. Yang tadinya di atas sunnah mulai goyang, goyang, goyang, terpelanting dari sunnah. Orang memandangnya ribut terus. Jawabannya, tidak ribut. Ada yang error, ada yang hang. Kepengen keluar dari sunnah, tidak langsung keluar. Kakinya pakai nginjek-nginjek dulu. Hah? Bikin urusan dulu, bikin onar dulu. Jadi ada sedikit keguncangan. Itu semua upaya sebagai filterisasi. Barakallahu fikum. Yang enggak beres akan terpental, terpental, terpental, terpental, terpental, dikarenakan mereka punya prinsip yang sangat jelas. Termasuk di sunnah dan bersatu di atas sunnah. Ada yang enggak beres mesti akan terpental atau dipentalkan. Barakallahu fikum. Ini harus sunnah ya. Yang keempat dari nama-nama al-firqatun najiyah, annaha at-ta'ifatul mansura ila qiyamis sa'ah, mereka adalah kelompok yang dibela sampai hari kiamat, dibela oleh Allah azza wa jalla, li'annaha nasarat dinallah fa nasarha Allah tabaraka wa ta'ala, dikarenakan kelompok ini membela agama Allah maka Allah membela mereka. Kama qala ta'ala, seperti Allah katakan dalam firman-Nya, in tansurullaha yansurkum. Kalau engkau membela Allah, Allah akan membela kalian. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Membela Allah atau membela agama Allah. Ingat, membela agama Allah dengan cara-cara yang digariskan, disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan semata-mata semangat membela agama, tapi caranya harus syar'i, sesuai dengan agama. Ketika ada yang berteriak membela agama, membela agama, bela agama, dan segala macamnya, tapi cara-cara yang enggak syar'i, itu bukan namanya membela agama. Itu namanya mencoreng-moreng muka agama. Itu bukan namanya membela agama Allah. Itu namanya merusak agama Allah. Sehingga caranya harus syar'i. Niatnya membela agama Allah. Caranya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya SAW. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Walihada qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentangnya, la wala yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik. Tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi mereka atau orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perkara Allah dan mereka tetap di atas sunnah. Taifah al-Mansurah itu akan terbukti di dalam medan dakwah dan medan jihad yang syar'i. Setiap kali ada pergolakan ahlul haq dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, adu hujjah dengan hujjah, pasti yang terkafar ahlul bid'ah. Allah menangkan selalu hujjah, hujjah ahlus sunnah. Dikarenakan ahlus sunnah hujjahnya Quran, sunnah yang sahih dengan pemahaman salaf. Sementara mereka hujahnya kadang dengan ro'yu semata, kadang dengan akal semata, kadang dengan perasaan semata, kadang dengan adatnya mereka sendiri atau yang lain-lainnya, terpatahkan itu semua ya. Hujahnya lemah. Ahlus sunnah hujahnya kuat. Ayat hadir keterangan kaum salaf. Begitu pula warahmatullahi wabarakatuh dalam sejarah umat Islam, sejarah kaum muslimin, ketika terjadi yang namanya jihad fi sabilillah yang syar'i, yang tampil di situ adalah ahlus sunnah wal jamaah, dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah, dari kalangan ikhwa-ikhwa ahlus sunnah salafiyin, dan sejarah membuktikan mereka selalu di pihak yang menang. Wal aqibatul lil muttaqin, yang namanya akibat yang akhir untuk yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Yang meninggal dunia syahid insyaallah taala, yang masih hidup karim insyaallah taala. Itu dalam sejarah. Yang pasal itu peristiwa menjatuhkan kekuasaan Persia dan Romawi, itu ahlus sunnah semua ya kan. Data dari kalangan Hizbiyyin ikut campur, dari kalangan para sahabah, dari kalangan para ulama-ulama tabi'in, dari kalangan tabi'atul tabi'in, itu yang tampil sebagai mujahidin yang menaklukkan Romawi dan Persia, bukan Khawarij. Kalau Khawarij itu bikin rusuh dalam negeri, bukan yang namanya Rafidhah Syiah Rafidhah. Kalau mereka membuat pembantaian di Masjidil Haram. Bukan yang namanya Jahmiyah Mu'tazilah. Mereka membuat rusuh negaranya sendiri. Tapi terkait dengan para mujahidin yang betul-betul membela Islam. Mereka adalah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Bersama dengan para ulama-ulamanya sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Barakallahu fikum. Naam. Inilah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Kita kenal lebih dekat mereka semua. Supaya kita bisa bergabung dalam rombongan mereka. Tidak ada kepanitiaan untuk masuk. Tidak ada struktur keorganisasian untuk masuk. Tidak ada kaosnya. Tidak ada kartu anggotanya. Dan segala macamnya. Semuanya bisa masuk dengan prinsip Ahlussunnah. Dalam beragama, dalam berislam. Kembali kepada Al-Quran, Sunnah. Dengan pemahaman salaf. Tamassuk bil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupan mereka, dari perkara yang paling urgen perkara akidah sampai perkara yang paling mendetail dari semua aspek kehidupan mereka di atas prinsip ini. Itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Ini mukadimah dari beliau dan yang setelahnya akan dikaji prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang menyimpang yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. 9 prinsip nanti akan dikaji insyaallah satu persatu pada kesempatan pekan bulan-bulan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.